Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa ANTV dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi menyapa Anda pada pagi hari ini dalam Cahaya Hati. Sebuah program yang akan memberikan cahaya ke dalam rumah Anda, akan melihat sebuah masalah dari sudut pandang Islam. Dan pada pagi hari ini sudah hadir seorang ustaz menemani saya, seorang ustaz yang harus disapa dengan pantun nih pemirsa. Pak Markum main di taman. Assalamualaikum Ustaz Taufikur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kalau pantun mesti mikir dulu. Kalau Ustaz tuh kayaknya cepat, ya, bener gitu ya Ustaz. Boleh dong disapa dengan Ustaz tema pagi hari ini ya. Ya, naik sepeda ke Kampung Keramat, ketemu Pak Umar membeli pepaya. Kalau ibadah kita mau selamat, mudah-mudahan tidak tercemar dengan sifat ria. Oh iya, aduh enak ya Bu denger ya Bu. Gimana nih ibu-ibu sudah hadir, ibu-ibu dari Majelis Taklim Zuriatul Falah. Assalamualaikum ibu-ibu, disapa sekali lagi. Hari ini kita akan membahas ria ya Ustaz ya. Tadi Ustaz juga sudah memberikan pantun mengenai ria. Ini sifat yang seperti apa Ustaz dilihat dari sudut pandang Islam ria ini? Penyakit hati yang na'udzubillah min dzalik sampai Allah saja lewat ayat yang saya yakin ibu semua hafal, pemirsa ANTV sering dengar, fawailul lil musanni, maka celakalah buat orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Tuh dipakai itu. Yang bagaimana? Yang pertama mereka yang betul-betul kalau sholat badannya hanya di musola, tapi hatinya masih di mall. Hatinya masih kebayang, aduh coba tadi kenapa saya ngambil yang putih ya, yang merah. Tuh. Tapi bukan orang sini, bukan. Kesindir ya ibu-ibu ya, kalau saya masih kesindir nih gimana? Atau yang lagi kita bahas, alladzina hum yuraun, yang kalau mereka mendirikan sholat, mendirikan ibadah, yuraun, niatnya pamer. Padahal orang nggak nanya, lagi mau berangkat ibadah nih ke masjid. Nggak nanya Bang Mona, dia bilang, oh ini saya beli kerudung di Mekah loh. Ya, nah, jadi niatnya itu selalu, dia ibadah, mau sholat kah, haji kah, zakat kah, sedekah kah, sholat, puasa, saum kah, niatnya pamer. Selalu pengen niatnya supaya orang lain tahu. Na'udzubillah min dzalik. Ini inilah yang kata baginda Rasul, yang aku takutkan terjadi syirik di kalangan umatku. Mereka syiriknya bukan menyembah matahari, mereka syiriknya bukan menyembah bulan, mereka syiriknya bukan menyembah berhala, akan tetapi mereka syiriknya kalau ibadah niatnya pamer. Tuh, termasuk yang Nabi khawatirkan terjadi di kalangan umatku. Ya inilah yang dipanggil syirik kecil, adalah niat hati kalau ibadah pengen orang lain tahu, alias yang kita bahas ria itu. Ria. Ya baik sekali. Ini pemirsa ANTV di rumah, ternyata dalam Islam detail sekali. Tidak hanya disuruh ibadah, tapi setelah ibadah ada PR-nya lagi Ustadz ya. Betul. Tidak boleh pamer walaupun sudah ibadah. Nah pemirsa ini menarik sekali. Kita akan membahas ria ini lebih panjang lagi. Dan setelah ini ibu-ibu boleh tanya loh ibu-ibu ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Tetap di Cahaya Hati. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Cahaya Hati. Hari ini kami sedang membahas ria. Jadi tadi Ustaz Taufik Rahman juga sudah memberikan sedikit penjelasan bahwa ternyata setelah ibadah ada lagi loh PR-nya pemirsa. Bukan hanya sekedar ibadah, tapi kita juga tidak boleh pamer dalam beribadah. Begitu ya Ustaz ya. Baik, nah ibu-ibu di sini sudah ada yang mau tanya ibu? Silakan ibu. Ya, silakan ibu, dengan ibu siapa? Pertanyaannya apa? Silakan ibu. Saya Ibu Masito dari Majelis Taklim Zuriatul Falah. Baik, silakan Ibu. Terima kasih Pak Ustaz, kesempatannya. Silakan. Ada permasalahan yang ingin saya sampaikan, yaitu bagaimana supaya kita itu terhindar dari perbuatan ria. Mungkin salah satu contoh ini Pak Ustaz, mungkin ada salah seorang yang ingin bersedekah kepada kaum du'afa misalnya. Tetapi dengan bersedekahnya itu dia memberitahukan kepada halayak ramai supaya supaya orang lain itu menjadi tahu dengan maksud supaya jejaknya dia diikuti oleh gitu ya, Ibu, orang lain. Nah, apakah perbuatan ini juga termasuk riya, Pak Ustaz? Ya. Baik, Ibu Masito. Gimana Ustaz? Ini agak-agak beda-beda tipsnya. Jadi, kayak saya juga misalnya nih, kalau misalnya saya bilang di TV, nanti dibilang riya. Kalau padahal mungkin niatnya ingin juga, ya Ibu ya, mungkin mudah-mudahan yang lain mencontoh gitu. Ya. Gimana? Sebaiknya dilakukan atau tidak? Makanya tadi saya awali, riya ini penyakit hati. Bukan di lidah ya, penyakit hati. Nah, pertama tadi Ibu nanyakan bagaimana solusinya saat Nabi ngajarkan. Boleh diingat doanya buat pemirsaan TV di rumah, juga buat para ibu. Dalam kitab hadis Jabus Sogir, kata begini Rasul, ketika kamu dipuji orang, amal yang ketahuan orang, maka kamu doa, Allahumma gfir lima la ya'lamun, ya Allah ampuni dosa-dosaku yang dia enggak tahu. Wala tu'akhizni bima yaqulun, dan jangan jadikan diriku terlena dengan pujian ini. Waj'alni khairan mimma yazunnun, agar tetapi Allah jadikan diriku lebih baik dari yang dia sangka. Pertama kan ketika orang muji, karena dia enggak tahu kejelekan kita. Yang dia lihat sama dia baiknya doang. Makanya ya Allah ampuni ya Allah dosa-dosaku yang dia enggak tahu. Gak apa-apa lah, doanya dia pakai bahasa Arab, kalau gak apa. Takut ntar, Ustaz ribut ngapalin. Ini tujuannya nah, jelas ya Ustaz ya. Yang kedua, ampuni yang jangan apa, ampuni yang dosa-dosaku yang dia gak tahu. Jangan jadikan diriku GR ya Allah. Yang kedua, yang ketiga, akan tetapi jadikan diriku yang lebih baik dari yang dia sangka. Itu solusinya pertama Ibu. Siapapun orangnya, kalau kita dipuji orang, kita balas dengan doa ini pasti. Jauh kena penyakit riya. Karena ada penyakit hati. Yang kedua, Ustaz bagaimana kalau niat kita untuk menjadi motivator? Motivasi kan tergantung di hati kita deh. Ada ini juga. Ibarat tuh internet connect di hati kita. Begitu disebutin, alhamdulillah hadirin, kita mendapatkan sumbangan dari Mbak Mona sekian, gitu kan? Atau hamba Allah. Lantas di hati kita, karena kita dengar kita nyumbang, kita terek teman kita ngomong gini, itu gua itu. Itu dia penyakitnya Ustaz ya. Nah, hati kita kesentuh ya. Ketika hati kita kesentuh, oh itu gua tuh, itu saya tuh. Nah itu tuh jadi riya. Betul. Tapi kalau misalkan diumumkan, hati kita sedikit pun enggak ada kesentuh, jadi pengen pamer, belum termasuk kena penyakit riya. Jadi enggak semua yang diumumkan dijamin pasti riya. Tapi enggak semua juga yang diumumkan atas selamat dari riya, tergantung hatinya. Itu. Makanya kata Nabi ya, lewat citra hadis lain, man ahsana sholat, siapa orang yang membaguskan sholatnya tapi dia pamer semua orang lihat, akan tetapi menjelekkan sholatnya ketika yang ada orang lihat, itu sama aja penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti jadi ya, giliran sholat di belakangnya makmum banyak, ada para ustaz kiai, takbirnya udah kayak 20 tahun di Mekah. Allahu Akbar. Surahnya paling dikit surah Yasin. Waduh, panjang benar ya Ustaz. Iya, kan banyak orang. Oh, banyak orang soalnya. Apalagi ada yang ditakdir ya Ustaz. Apalagi di belakang ada calon mitoha kan. Iya. Surahnya itu, rokat kedua, Sabihis, 19 ayat. Ya, gila lah soal sendiri ya. Takbir cukup dalam hati. Surahnya enggak lagi lain, Tuhan, kuliah, tuh sangat sekali, enggak beda kata Nabi, itulah yang begitu, penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bukan berarti enggak boleh panjang. Jadi ya Ibu yang bertanya, hati kita kesentuh apa enggak ketika kita ada niat, oh pamer. Jadi walaupun kita bangun, alhamdulillah nih, kemarin saya ada dapat proposal, itu buat pembangunan masjid, saya ngasih, ngomong nih, ngomong, tapi di hati pun sedikit pun, gak ada rasa pengen pamer, tujuannya mengajak, syukur-syukur aja diajak ngomong, lantas mau ikut, nah itu bukan dia. Jadi kembali lagi riya itu adalah penyakit hati ya Ustaz, bukan dari mulut aja ya Ustaz? Bukan hanya di mulut, biarpun kita ngucap, tapi di hati kita gak tersentuh, pengen pamer, niatnya bukan kenal lain, bukan riya namanya. Oke, baik. Jadi bahasa gaulnya penyakit GR gitu ya. Oke, baik. Nah, pemirsa, bagaimana caranya untuk menghindari penyakit hati ini, yaitu riya? Jangan kemana-mana, ikuti kami setelah yang berikut ini. Kembali lagi dalam Cahaya Hati Pemirsa, dan mengutip kata-kata dari Ustaz Taufikur Rahman dari segmen sebelumnya, bahwa riya itu adalah penyakit hati. Jadi bukan hanya apa yang kita ucapkan saja, kalau yang diucapkan baik ternyata hatinya juga ingin pamer ya Ustaz. Itu ya, termasuk riya ya Ustaz ya. Oke, baik. Nah, di sini masih ada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ibu Rogaya ya? Ya. Silakan Ibu Rogaya, udah penasaran dari tadi nih kayaknya. Rambutan dunia dari Pasar Minggu. Apa itu Ustaz? Pertanyaannya ayo tunggu. Nah, udah ditantang angin tuh Bu. Ayo Bu, silakan Bu. Ini Pak Ustaz, yeah, saya mau bertanya. Di dekat rumah saya kan ada masjid. Setiap ini saya suka mendengar tuh pakai pengeras suara gitu ya biasanya ya. Dia, dia mengasih amal ke masjid, tapi menyebutnya hamba Allah. Nah, setelah itu terus dimengirimkan untuk keluarga yang telah pulang ke rahmatullah. Iya. Jadi dibaca sebuah fatihah itu disebutkan almarhum, almarhumah yang telah pulang. Jadi kan tetangga-tetangga juga pada ngerti. Oh itu dia. Tapi hamba Allah kata, tapi almarhumnya kan kita tahu. Iya. Baik, ini riya terselubung bukan ya Ustaz nih gitu. Jadi hamba Allah tapi oh ini anaknya Pak itu, oh ini mantunya Bu itu gitu. Pak Albert saya dong. Itu termasuk riya juga Ustaz. Baik. Iya. Jadi kan itu yang orang beramal kan yang jadi keganggu yang ini nih, yang dengerin. Nah, kalau yang beramal ya emang di hatinya enggak ada rasa unsur sedikit pun jadi GR, itulah enggak ada unsur ya. Adapun mereka yang terobsesi bahkan apa namanya terpengaruh, jadi malah ngomongin, malah jadi terkena lagi penyakit hati yang namanya gibah kan itu. Jadi capek itu. Nah, makanya mau masuk ulangi lagi biar betul-betul jelas. Yang mendengarkan ngomong nih, benar sih hamba Allah, tapi tuh kok begitu nyebutin yang buat almarhum, almarhumah, enggak sekalian sekober aja disebutin gitu. Malah jadi dosa yang itu. Kenapa? Ya usil aja lidahnya, apalagi sebelahnya ngucap lagi. Limpahin lagi. Yang beramal mah, ya kembali kepada yang beramalnya, apalagi didengar hamba Allah. Lantas di hatinya ketika disebutin, dia karena dia ngaji dia balas, ya Allah ampunin dosa-dosaku yang dia enggak tahu ya Allah. Ya Allah jangan jadikan diriku GR dengan sebutan ini. Dan dia selamat, enggak terkena penyakit riya. Adapun kita nih misalkan yang dengar lantas kita jadi bigos yang gosip, kita aja ngapes. Begitu ya. Jadi kembali kepada yang melangamalkan itu perbuatan, hati kita GR atau enggak. Jadi begitu. Jadi kitanya juga harus hati-hati ya Ustaz. Betul. Ya. Kalau enggak nanti jadi pingpong gitu. Betul. Ya. Betul. Adapun yang menyebutkan baca Fatihah enggak ada salahnya. Karena yang namanya kita kirim doa buat almarhum almarhumah ada baiknya. Enggak bedanya Mbak Mona mengirim surat. Alamatnya biar lengkap. Jadi itu pemberi surat tukang posnya enggak bingung. Iya. So, makanya ketika nyebutin Fatihah disebutin almarhum siapa siapa. Oke, okay, baik. Nah, Ibu, ini sudah jelas ya Ibu ya? Nah, ya, alhamdulillah. Nah, baik, selanjutnya ada lagi Ibu yang mau bertanya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Kesempatan. Gimana Ibu? Begini, kebanyakan ada ibu-ibu ya, kebanyakan. Kita juga perempuan. Biasanya kan kalau orang mau pergi kondangan yang pakainya segala macam udah itu bisa disebut riya apa ya Bu? Kan namanya perempuan. Betul, kan ya. Betul. Ya. Nah, makanya kata baginda Rasul, ya perhiasan tuh memang ya sudah sunnatullah. Yang namanya perempuan itu ya cinta dengan perhiasan. Tapi ketika memakainya bukan berarti enggak boleh pakai. Agama mengatur jangan terlalu berlebihan. Hari cek sudah mah enggak boleh berlebihan. Ya, ini kan kadang-kadang mohon maaf ya. Ya, ketika memang seandainya dia memang kalau misalkan pakai emasnya itu bahasa orang jadi kayak toko berjalan. Jadi ya, jadi Bang Muda dari pergelangan kalau belum sampai sikut tuh gitu. Begitu beli sayuran, harganya Bang ini berapa? Gitu. Ya, kebetulan yang jualnya ya giginya masuk 5.000. Ternyata punya semua ya Ustaz. Harus enggak sayuran, emangnya situ doang kan. Nah, hadirat rahimakumullah, seandainya orang pada ngomongin tapi dia tuh sedikit pun bukan pamer, dia tak riya. Tapi jujur, memang siapapun orangnya objektif. Kalau sudah melanggar batas berlebihan, itu rentan sekali untuk digoda oleh setan dan menjadi terlihat lebih mudah. Kasihan dengan sebab dia orang jadi pada berbuat dosa. Ya kan begini Bu, contohlah siapapun orangnya, itu kan kalau sudah pakai perhiasan berlebihan, itu saya pakai cincin satu masih biasa, kan udah lima pakai cincin itu rentan itu, apa disamarkan bisa jadi dukun, gitu. Nah, antara itu, mau pamer sama dukun ya Ustaz, itu lebih mudah nah, untuk tergelincir kepada kena penyakit ria. Itu makanya tolong kita yang melihat hati-hati. Karena lidah memang tidak bertulang. Khawatir dengan sebab dia orang, kita tergelincir juga dengan penyakit hati juga. Apa? Bukan dia namanya nanti. Kepada penyakit gibah. Ya, bahasa itu bigos. Biang gosip ya. Tadi saya menarik tuh Ustaz. Yeah. Kalau misalnya gara-gara saya pakai cincin harganya 2 miliar gitu Ustaz ya. Amin. Yeah. Nah, ini menyebabkan ibu-ibu lain jadi ngegosip. Saya juga kena juga nih Ustaz. Oh, kita yang diomongin orang, ada bilang. Ya, kita yang diomongin orang, lantas kita tidak mengikuti dari kita dengar nih, kita diomongin orang. Gitu. Kalau kita dengar, kalau kita timbalin jadinya sama-sama tuh. Draw. Tapi ketika dia kita sabar diomongin orang, itulah yang kata Nabi, hari di kiamat nanti ada kaum yang failit. Mereka berkata, ya Allah, kan salat malam setiap hari ya Allah. Kan haji saya tiap bulan ya Allah, tiap tahun ya Allah, umroh tiap bulan ya Allah. Gitu. Tapi kemana amal ibadah kok enggak ada pahalanya? Kan kamu ibadah betul, hajinya tiap tahun, umroh tiap bulan. Tapi kan di samping kamu ibadah, kamu sering ngomongin orang. Nah, pahala-pahala kamu udah aku berikan, hadiahkan kepada mereka-mereka yang kamu sering omong. Jadi hati-hati Bu ya. Nah, makanya ya apa namanya, pandai-pandailah menjaga lidah. Dengan sebab itu akan merugikan pada ibadah kita. Begitu Pak Mona. Baik, dan pertanyaan dari Ibu Siti tadi sudah mengakhiri perjumpaan kita hari ini Ustaz. Jadi Ibu, nanti kalau ke tukang sayur hati-hati. Kalau mau pamer lihat tukang sayurnya nanti giginya emas ya Ustaz ya. Jadinya kerenan dia dong gitu ya Ustaz ya. Oke baik. Nah, besok kita akan membahas permasalahan yang berbeda. Ibu-ibu kembali lagi ke sini insya Allah ya Bu. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Zuriatul Falah. Terima kasih juga kepada Ustaz Taufik Rahman. Dan terima kasih kepada Anda pemirsa ANTV yang sudah mengikuti kami dari segmen pertama sampai akhir. Dan sebelum menutup perjumpaan, ada doa yang ingin disampaikan oleh Ustaz Taufik Rahman. Saya akan bacakan doa yang tadi diajarkan Nabi. Allahumma gfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ma la ya'lamun, yang mereka enggak tahu. Wa la tu'akhizna bima yakulun, jangan jadikan diriku ya Allah terlena dengan pujian yang Allah berikan, yang mereka berikan. Ya Allah jangan jadiku waja'alna khairan mimma yazunun, akan tetapi ya Allah jadikan diriku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pantun yang disampaikan Ustaz? Kesuka bumi lewat cimlati ya. Mudah-mudahan pembahasan tadi bisa dimengerti. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.